kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Di dalam rumah, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini kita akan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minuddin, dan di antara agama itu, atau di antara ilmu agama itu adalah al-lughatul arabiyyah, mempelajari ilmu bahasa Arab, dikarenakan telah makruf bagi kita sekalian bahasanya al-lughatul arabiyyah termasuk lughatul Qur'anil Karim, lughah Al-Qur'anil Karim, yakni kalamullah Subhanahu wa Ta'ala ghairu makhluk, bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk. Begitu pula telah kita ketahui bahasanya lughatul arabiyyah lughatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab merupakan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan dari sahabat radhiyallahu anhum lughatuhum lughatul arabiyyah, bahasa mereka adalah bahasa Arab. Wa a'immatul muslimin kadzalik, begitu pula para a'immah, para imam-imam kaum muslimin, lughatuhum lughatul arabiyyah, sebagian besar mereka bahasanya adalah bahasa Arab. Sehingga ketika kita ingin menyandarkan diri kita kepada para salafun soleh, kepada salaf kita yang soleh, maka ketahuilah sesungguhnya mereka gemar mempelajari bahasa Arab, bahkan mereka tatabbu wal istiqra wa tilaah, mereka tatabbu mengikuti setiap yakni kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab, mereka menelaah, membaca, bahkan mencari bahasa yang asli. Mereka lakukan, mereka susuri dari setiap daratan-daratan yang ada di lembah-lembah. Bahkan mereka menyusuri lembah-lembah tersebut untuk mendapatkan satu faedah bahasa yang asli dari bahasa Arab tersebut. Ini menunjukkan juhdul ulama, kesungguhan para ulama ahlul lughah, para ulama ahli bahasa, untuk kemudian mereka menerapkan dalam tata bahasa Arab ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf yang memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, yang memang kebanyakan juga dari kaum muslim ada di seluruh dunia ini mereka tidak berbahasa Arab. Ini merupakan hasil karya dari para ulama, para imam. Mereka menetapkan adanya isim, fi'il, huruf, isim ciri-cirinya demikian, fi'il ciri-cirinya demikian, huruf begitu pula. Mereka menetapkan pembagian isim, pembagian fi'il, mereka menetapkan masalah i'rab dan pembagian i'rab, itu melalui penelitian, melalui berbagai macam penelitian, tatabbu, diikuti seluruh ucapan-ucapan orang Arab, ditelaah, kemudian mereka tetapkan dengan yakni bentuk sebagaimana yang telah ada di hadapan kita. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan syarah Matan Al-Jurumiyah. Ada syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang Jurumiyah ini. Matan Al-Jurumiyah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita Pada pertemuan awal ini kita akan membahas matan Al-Jurumiyah. Selesai ya pembahasan i'rab ya? Belum. Selesai apa belum? Guna bisa. Sudah selesai pembahasan i'rab. I'rab jazm belum ya? I'rab khafad selesai. Naam. Sekarang masuk pada i'rab yang keempat. Belum ya? Naam. I'rab yang ketiga, yakni i'rab khafad, masih ada satu pembahasan yang belum kita jelaskan, yakni di mana khafad memiliki tiga tanda: al-kasrah, wal-ya, wal-fathah. Tanda asli khafad adalah kasrah, kemudian tanda cabangnya ya dan fathah. Khafad dan ya telah kita jelaskan. Nah, kemudian fathah. Sementara fathah menjadi tanda khafad ada pada isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak dapat menerima tanwin. Isim yang tidak dapat menerima tanwin, tentunya dengan ilat-ilat. Jadi ketika isim yang tidak bertanwin tersebut, belum ya, ya, ya. Mau bareng kasroh ya. Nah, maafkan kita, ianya belum katanya. Kita ulangi dari ya. Kita kembali kepada tanda khafad yang kedua, yakni ya. Sedang ya menjadi tanda khafad ada pada tiga tempat. Nah, al-asma'ul khomsah, tempat yang pertama. Al-asma'ul khomsah, yakni isim-isim yang jumlahnya lima. Akhuka, abuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu yang pakai wau. Maka ketika khafad al-asma'ul khomsah, tanda khafadnya itu memakai ya. Memakai ya. Yang tadinya pakai wawu ketika rofa, ketika khafad memakai ya. Misal contoh di situ, Ila Afrika. Contoh misalnya dhahabtu ila akhika au abika. Dhahabtu ila akhika au abika. Aku telah pergi ke saudaramu atau ke bapakmu. Akhika au abika. Saya telah pergi ke saudaramu atau ke bapakmu. Di situ kita lihat al-asmaul khamsah, dia dikhafat dengan ya, akhika. Ya, kalau kita katakan akhika, itu i'rabnya adalah khafat, tanda khafatnya adalah ya, karena dia al-asma'ul khomsah. Akhika, kalau dikatakan dibaca atau di'rob dengan i'rob khofat, tanda khofatnya ya, karena dia al-asma'ul khomsah. Begitu pula al-asma'ul khomsah yang lainnya, ini bagian, dua bagian dari al-asma'ul khomsah, ila akhika, wa abika, wa hamika. Nah, itu semuanya pakai ya. Nah, semuanya pakai ya. Begitu pula yakni fika wa dhi malin. Nah, fika wa dhi malin. Bagian-bagian dari al-asmaul khamsah, kalau dia khafat, dia memakai ya. Jika al-asmaul khamsah yang lainnya adalah amika, itu jika pakai khofat, pakainya adalah ya, hamika fika zimalin. Itu selengkapnya dari al-asma'ul khamsah. Akhika, abika, hamika, fika, zimalin. Al-asma'ul khamsah dikatakan al-asma'ul khamsah karena jumlah isimnya ada lima. Jumlah isim yang ada lima. Kemudian tempat yang kedua adalah isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan bilangan dua, yang mendapatkan tambahan di akhirnya alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya apa, benar-benar? Contohnya, contoh isim tasnia. Naam, muslimani, muslimaini. Dua orang muslim pakai alif dan nun atau ya dan nun. Muslimani atau muslimaini. Nah, di sini yang masuk dari dua tadi, alif tambahan alif dan nun atau ya dan nun, di sini yang masuk adalah ya dan nun, karena di sini pakainya tanda ya. Ya sebagai tanda khobot, tempatnya yang kedua ada pada isim tasniyah. Contoh isim tasniyah adalah misalnya kita pakai kalimat ro'aitu ro'aitu mus lima ini mus ro'aitu muslimaini wa muslimataini. Saya melihat dua orang laki-laki muslim dan dua orang laki-laki atau dua orang perempuan muslimah. Ro'aitu muslimaini wa muslimataini. Yang menjadi pembahasan kita adalah muslimaini wa muslimataini. Semua bisa, tidak kelihatan. Ada isinya enggak yang lain? Ro'aitu muslimaini wa muslimataini. Saya melihat dua orang laki-laki muslim dan dua orang perempuan muslimah. Kalau muslimah ini asalnya adalah muslimun, seorang muslim. Kalau muslimata ini asalnya adalah muslimatun. Menjadi isim tasniyah menjadi muslimata ini. Afan, ini agak ada kesalahan, bukan ini ya. Ini pembahasannya pada khofet. Kalau ini bukan khofet ya, kalau ini adalah nasab. Antum abu saja ini. Kita pakai kalimat ya. Tapi tanda khofatnya perlemah taksir jamak mudzakkar salim jamak muannats salim ini sempat adalah i'rab jazm. Ini pun sukun pembahasan yang kedua, tanda yang kedua al pun lam yaftah al akhiri yarmi akan katanya kasro. Kalau ditulis tanpa ada titik di situ hampir sama antara yardo dan yarmi, semuanya dikatakan sebagai ya. Tapi kalau sebelum huruf ya tadi fathah itu adalah a alif. Setelah sebelum huruf ya kasroh berarti setelahnya itu adalah ya yarmi. Artinya sedang atau akan melempar. Yat'u sedang atau akan berdoa atau berdakwah, dan yardo sedang atau akan ridho, meridhoi atau ridho ya. Itu contoh fi'il mudhari' jenis mu'talul akhir. Ketika dia dijazmkan tadi ya, membuang sebagai tanda jazm, tempatnya ada pada fi'il mudhari' mu'talul akhir. Kita pakai huruf atau amil lam juga. Misal pakai lam yang di atas. Lam yardo. Ya-nya dibuang. Di rumah di sini. Ya tadi. Di rumah di sini. Yarni. Ketika ada lam, maka huruf ilatnya dibuang. Ini yang tadi membuang huruf ilat. Huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya-nya dibuang ketika jazm. Ketika mendapatkan amil jazm. Lam yardo, lam yada'u, lam yarmi. Dengan membuang huruf ilatnya, huruf penyakitnya. Lam yardo, lam yada'u, lam yarmi. Nah, berarti ketika kita ditanya lam yardo, i'rabnya apa? I'rabnya i'rab jazm. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Alif. Kalau yardo. Kalau kita katakan lam yada'u, lam yada'u i'rabnya apa? Jazm. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Huruf ilatnya apa yang dibuang? Wawu. Lam yarmi, i'rabnya apa? Jazm. Tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Huruf ilat apa yang dibuang di situ? Ya. Jadi pahami ya. Tempat yang kedua, yakni dengan membuang huruf nun. Membuang sebagai tanda jazm, tempatnya pada af'alul khomsah. Af'alul khomsah ini yang dibuang adalah huruf nun. Af'alul khomsah masih ingat? Ya. Alani. Ya. Alani. Kemudian? Af'alani. Dan yaf'aluna. Kemudian taf'aluna. Terakhir, taf'alina. af'alul khomsati. Fi'il mudhari' yang ketiga adalah af'alul khomsah. Bentuknya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika kemasukan lam, misalnya pakai lam seperti ini menjadi yaf ala. Ini menjadi taf lam yaf alu. Ketika ada lam, maka menjadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Ketika jazm, kemasukan amil jazm, af'alul khomsah dengan membuang huruf nun. Huruf nunnya dibuang. Af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang jumlahnya 5. Bentukan dari fi'il mudhari' yang tidak ada tambahan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau kemasukan lam menjadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang jumlahnya ada 5. Ini adalah tan atau i'rab yang 4 adalah i'rab jazm. Hanya memiliki 2 tanda saja. I'rab jazm hanya memiliki 2 tanda saja. Biasanya yang pakai af'alul khamsah di dalam Al-Quran juga banyak. Dan dalam surat Al-Baqarah, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Itu pakainya wawu, nunnya dibuang. Ketika Allah SWT menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan satu surat saja seperti Al-Quran atau satu ayat saja, mereka tidak mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika tidak, kalian tidak mampu, dan memang kalian itu tidak akan mampu membuat surat seperti dalam Al-Quran ataupun ayat yang ada seperti dalam Al-Quran. Sampai di sini ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Lan untuk nasab. Iya. Tadi contohnya lan taf'alu ya. Lan taf'alu walam taf'alu. Ada lan, ada lam di situ. Kalau lan untuk nasab ya, kan lannya untuk nasab. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ada lam, ada lan di situ. Nah, kalau lan untuk nasab. Nasab pada al-afalul khamsah juga sama dengan membuang huruf huruf nun. Tapi dia i'rabnya adalah nasab, bukan jazm. Afalul khamsah tapi i'rabnya nasab. Jadi nasab memiliki berapa tanda? Ada 5 tanda. Tanda yang terakhir hatfun nun, membuang nun. Tempatnya pada af'alul khomsa. Nah, satu saja tempatnya di situ, af'alul khomsa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita beralih pada gimana? Keumuman orang-orang yang di Arab sana, maksudnya dalam percakapan sehari-hari itu tidak pakai. Dalam percakapan sehari-hari pakainya bahasa amiyah, bahasa umum. Ya seperti kita di sinilah ya. Ya. Ya, bahasa Indonesia kalau ngomong kan kayak gitu saja. Seperti itu ndak, artinya enggak ada aturan tata bahasanya seperti itu. Mereka bilang kenapa ini aja bilangnya ishada. Kenapa ini? Nah. Atau ada apa ini? Itu pakainya ishada. Ada kadang memakai isfi. Seperti itu aja. Isfi. Atau kalau dia mengatakan kepada kita, kenapa kamu isbak? Kita aja seperti itu. Isbak anta. Dikasih takkidnya pakai anta. Isbak itu sudah pakai kaf di situ, dia pakai anta lagi. Ditakkid ya. Artinya benar-benar dia menanyakan kenapa kamu ini. Isbak. Ya. Pakainya mas ya. Kan menanyakan namanya itu. Ya. Pakainya gimana? Isma'in. Pakai kasroh gitu Pak ya. Oh gitu. Oh gitu. Isma'in. Pakainya kasro memang. Ada yang pakai min, ya. Tanya nama, pakainya min, bukan man. Memang seperti itu pakainya asal ada, ya ini asal paham gitu ya. Asal paham. Jadi orang-orang yang kerja di sana ya cepat paham karena bahasanya singkat-singkat seperti itu. Ah, singkat-singkat seperti itu ya. Bahasanya disingkat. Ah, tapi untuk ceramah-ceramah di masjid-masjid, ya mereka pakai bahasa tata bahasanya itu. Untuk ceramah di masjid enggak ada bahasa Mia, bahasa Fusha. Bahasa-bahasa tata bahasa yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di sini. Jadi enak didengar memang kalau ceramah pakai tata bahasa bahasa itu. Nah. Walaupun begitu juga orang-orang yang pakai bahasa Mia ya juga ya paham, artinya kan dia paham dari sisi apa maknanya itu tadi ya, karena memang itu bahasanya dia, dia tahu maknanya seperti itu dan seperti itu. Tapi untuk membaca kitab tidak semuanya bisa. Nah, orang sana kecuali yang belajar, kecuali yang belajar untuk membaca kitab seperti kita sadurkan kitab anak-anak itu aja belum bisa. Misalnya anak-anak kamu belajar, ya tahu dia misalnya maknanya apa, tapi harokat-harokat akhir dan tidak bisa, belum bisa. Kalau nggak belajar seperti kita juga di sini, kalau nggak belajar ya tetap tidak bisa tata bahasa Indonesia seperti itu kan. Bahasa Indonesia insya Allah agak mudah mungkin ya. Nah, cuma apa bahasa Arab kan yang di sini kan butuh harokatnya kasro, fathah, itu yang jadi masalah. Harokatnya seperti itu, harus disukun, harus dibuang kan seperti itu. Ah, nah ini perlu belajar. Nah, iya, ya agak mirip-mirip. Barakallah. Nah, tayyib lah ini juga untuk memberikan semangat kepada kita. Jadi semuanya di Arab itu juga secara umumnya ya bahasanya bahasa Amia. Ya kita juga kalau di sana ya ikut, artinya ikut bahasa mereka, artinya sementing paham gitu aja. Kalau kita pakai bahasa fusah, kita pakai tata bahasa ngomong sama orang sana juga yang belajar itu paham, dia mengerti. Nah.